يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله، pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam pengajian pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، dan dalam hal yang seperti inilah hendaklah kaum muslimin berlomba-lomba mencari kebaikan, mengambil faedah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat dahulu. Mereka sangat bersemangat tatkala mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membentuk majlis ilmu, memberikan wejangan-wejangan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sehingga kesempatan yang demikian banyak dari kalangan para sahabat menimbulkan kecemburuan dari para wanita sahabiyat, sehingga mereka pun ingin mendapatkan waktu yang khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk menasihati mereka dan memberikan ilmu kepada mereka secara langsung. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan bahwa semangat mereka dalam menuntut ilmu, dan itu merupakan salah satu sebab menyebabkan mereka menjadi mulia, mulia di dunia dan di akhirat. Di dunia nama mereka disebutkan dengan penuh pujian, dan setiap kaum muslim menyebut nama mereka, maka mereka selalu mendoakan dan menyertakan nama mereka dengan radhiyallahu anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya keridaan, dan di akhirah mereka telah mendapatkan keridhaan tersebut dari Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis Abi Humayd yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Demikian pula hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis Malik bin Al-Khawairith yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang menjelaskan tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan. telah kita jelaskan tempat-tempat disyariatkannya mengangkat kedua tangan di dalam sholat dan tata cara yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal mengangkat kedua tangannya. Telah kita sebutkan dua cara yang kedua-duanya berasal dari hadis yang sahih dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki pembahasan yang berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala wa an Wa'il ibn Hujrin, dan dari Wa'il bin Hujrin. Qala, beliau berkata, sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fawadu'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Lalu beliau pun meletakkan tangan kanannya di atas tangannya yang kiri, ala sadrihi, di atas dadanya, di atas dada beliau. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, yakni dalam sahihnya. Dan hadis ini ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, yang pertama dari sisi sanad dan kedudukan hadis ini, sebagaimana yang disebutkan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan Ibnu Khuzaimah ini mengarang sebuah kitab yang masyhur dengan nama Sahih Ibnu Khuzaimah. Beliau intiqa di dalam memilih hadis, memilah-milah hadis, dan yang beliau anggap sahih beliau masukkan dalam kitabnya tersebut. Namun dalam sebagian hadis yang beliau masukkan dalam kitabnya terjadi tasahul. Ada yang beliau masukkan ke dalam hadis atau ke dalam kitab beliau tersebut yang zahir bahwa beliau mensahihkannya, namun para ulama menganggap bahwa Ibnu Khuzaimah termasuk di antara mereka yang memudahkan dalam mensahihkan sebuah hadis, yang terlalu memudahkan di dalam mensahihkan hadis. Oleh karena itu ada sekian hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah ditentang oleh para ulama dan dikritik oleh mereka, dan mereka melemahkannya, menjelaskan tentang illal, penyakit-penyakit yang terdapat di dalam hadis tersebut. Adapun berkenaan tentang hadis Wa'il bin Hujr ini, Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya, demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Ma'rifatus Sunan wal Athar. Dan hadis ini berasal dari jalan seorang perawi yang bernama Mu'ammal bin Ismail. Mu'ammal bin Ismail meriwayatkan hadis ini dari Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan hadis ini dari Asim bin Kulayb, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari jalan hadis ini kita mendapati seorang perawi yang bernama Mu'ammal bin Ismail. Dan perawi ini walaupun dia seorang yang diketahui jujur, namun memiliki hafalan yang buruk. Oleh karena itu para ulama menghukumi bahwa Muhammad bin Ismail sayyul kadzdzib, buruk hafalannya, sehingga terjadi banyak kekeliruan apabila dia meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa dia meriwayatkan hadis dari hafalannya tersebut. Maka inilah yang menyebabkan lemahnya riwayat ini. Ditambah lagi bahwa orang-orang atau para perawi yang mereka meriwayatkan hadis ini dari Sufyan ats-Tsauri, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Mu'ammal bin Ismail meriwayatkan hadis ini dari Sufyan ats-Tsauri, dari Asim bin Kulayb, dari ayahnya Kulayb, dari Wa'il bin Hujr. Nah, di sana ada perawi-perawi yang lain dari murid-murid Sufyan ats-Tsauri, mereka meriwayatkan hadis yang sama dengan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ammal bin Ismail, mereka juga meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri. Seperti Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi', Abdullah ibn al-Walid, Yahya bin Adam, Abu Nu'aim al-Fadl bin Dukain, dan yang lainnya. Mereka ini terkenal sebagai perawi-perawi yang thiqah, bahkan sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadisnya. Mereka meriwayatkan hadis ini dari jalan Sufyan ats-Tsauri dengan jalur yang sama, namun terjadi perbedaan lafaz. Kalau Mu'ammal bin Ismail meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Wa'il bin Hujr mengatakan aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Khusus lafaz ala sadrihi, di atas dadanya ini. Tambahan ini yang disebutkan oleh Mu'ammal bin Ismail yang tidak disebutkan oleh perawi-perawi yang lainnya, yang lebih thiqah, yang lebih terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Sufyan ats-Tsauri dari jalur tersebut, dari Wa'il bin Hujr, bahwa Wa'il bin Hujr meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya mengatakan bahwa aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku melihat beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Tidak disebutkan ada lafaz ala sadri, di atas dadanya. Ya. Kalau di dalam ilmu mustalahul hadis, seorang perawi yang dhaif menyelisihi perawi-perawi yang thiqah, yang terpercaya, maka hadisnya yang dhaif ini dihukumi sebagai hadis munkar, yang menunjukkan sangat lemahnya riwayat tersebut. Nah, di sini kita melihat Mu'ammal bin Ismail perawi yang buruk hafalannya, dilemahkan oleh para ulama. Ditambah lagi semakin lemahnya riwayat tersebut karena dia telah menyelisihi riwayatnya para perawi yang terpercaya. Para perawi yang lebih thiqah, mereka meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri tanpa ada tambahan ala sadri, di atas dadanya. Jadi dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesimpulannya bahwa lafaz yang sahih dari riwayat Wa'il bin Hujr adalah tanpa ada tambahan ala sadrihi. Yang sahih hanya sampai kepada ucapan shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Aku salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Tidak ada tambahan ala sadrihi. Adapun tambahan ala sadrihi, di atas dada, ini tambahan yang munkar dalam riwayat Ibn Khuzaimah. Ini berkenaan tentang kedudukan hadis Wa'il bin Hujr yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Namun kita akan menjelaskan beberapa ahkam yang berkenaan tentang hadis ini. Disebutkan di dalam hadis ini sahabat yang meriwayatkan adalah Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr bin Rabi'ah al-Hadrami Abu Hunayj Beliau berasal dari Hadramaut. Bahkan ayahnya dahulu termasuk di antara penguasa Hadramaut. Ya. Penguasa Hadramaut. Dan beliau termasuk di antara utusan-utusan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau menyatakan keislamannya. Dan Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu ini termasuk di antara sahabat yang punya perhatian khusus dalam memperhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan tentang sifat-sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Dan para ulama banyak yang meriwayatkan hadis-hadis beliau. Di antara mereka adalah Imam Muslim, demikian pula Ashabus Sunan. Semua para pengarang kitab hadis, baik Al-Imam Muslim demikian pula pengarang kitab-kitab Sunan, mereka mengeluarkan hadis Wa'il bin Hujr ini, kecuali Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau tidak menyebutkan hadis Wa'il bin Hujr di dalam sahihnya. Dari Wa'il bin Hujr beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan semangatnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam menukil apa saja yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat salat, karena mereka mengetahui pentingnya masalah ini, sehingga perbuatan-perbuatan Rasulullah mereka nukilkan sedetail-detailnya, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau perbuat pada saat beliau mengerjakan salat. Maka ketika Wa'il bin Hujr mengatakan aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semakin menegaskan bahwa beliau sendiri yang melihat kejadian ini. Beliau sendiri yang melihat kejadian salatnya Nabi alaihi salatu wasallam, tidak melalui perantara. Sebab para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terkadang mereka meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada perantara antara sahabat ini dengan Nabi. Tapi sahabat ini tidak menyebutkan siapa sahabat yang dia mengambil riwayat darinya. Hal ini disebabkan karena para sahabat tidak seorang pun dari mereka yang dikenal berdusta. Sehingga pada saat mereka mengetahui ada seorang sahabat memberitakan hadis, mereka memastikan kebenarannya dan memastikan kejujurannya, sehingga kadang-kadang mereka tidak sebutkan. Ini di kalangan para ulama al-muhaddisin mengenal dengan istilah marasilus sahabat, ya, riwayat-riwayat mursalnya para sahabat, yaitu seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan sahabat yang lain, tapi sahabat ini dijatuhkan dan dia tidak menyebutkannya. Ini sepakat para ulama bahwa riwayat yang demikian ini tidaklah memudaratkan keabsahan sebuah riwayat, tidak memudaratkan kesahihan satu hadis, karena para sahabat lam yakdzib ba'dhum ba'dha, mereka tidak pernah berdusta dan tidak diketahui pada lisan mereka dusta. Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Laisa kullu haditsin sami'na 'anil nabi sallallahu alaihi wa sallam minhu ma sami'na wa minhu ma sami'na min ghairihi." Di antara hadis itu ada yang kami dengarkan langsung dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam, dan di antara hadis-hadis tersebut ada yang kami dengarkan dari sahabat yang lain. Walam yadhrib ba'duna ba'dha. Namun kami tidak pernah berdusta antara sebagian kepada sebagian yang lain. Namun kalau sahabat tersebut meriwayatkan secara langsung, tentu ini lebih ya menguatkan lagi. Nah, oleh karena itu riwayat ya hadis dari seorang sahabat mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sahih, ini dari sisi kekuatan lebih rendah daripada riwayat yang mengatakan sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena dia mendengar langsung. Nah, walaupun kedua-duanya sahih dan tidak ada kelemahan sama sekali, namun dari sisi kekuatan dan penekanan keabsahan riwayat lebih kuat yang mereka mendengarkan langsung dan menyaksikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang disebutkan oleh Wa'il bin Hudud ketika beliau mengatakan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra. Lalu kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dari sini kita mengambil faedah yang lain tentang disyariatkannya bersedekap di dalam sholat, dan itu ketika berdiri. Nah, dan ini adalah madhab jumhur dari kalangan para ulama. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bersedekap ini banyak sekali. Di antaranya hadis Wa'il bin Hujr, di antaranya hadis Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Kata Sahl bin Sa'ad, "Kana an-nasu yu'marun ay yad'a yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Adalah manusia mereka itu diperintahkan agar mereka meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya di dalam shalah, di dalam salat. Lalu kata Sa'd bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, saya tidak menyangka kecuali hadis ini saya sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tabrani dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ma'asyiral anbiya umirna بتعجيل فطرنا وبتأخير سحورنا وبأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. Sesungguhnya kami sekalian para nabi, kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur, dan kami juga diperintahkan untuk meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami di dalam salat. Hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Jabir. Beliau menyebutkan bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang yang sedang salat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, orang itu ketika sholat tangan kirinya di atas, jadi dia bersedekap tapi dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang yang sholat tersebut, lalu tangannya dibalik, tangan kanannya yang diletakkan di atas tangan kiri. Hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan disyariatkannya mengangkat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Tangan kanan di atas tangan kiri, bukan tangan kiri di atas tangan kanan. Adapun tangan kiri di atas tangan kanan ini telah menyalahi sunnah sebagaimana yang telah disebutkan tadi dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Hampir banyak dari kalangan para ulama yang menyebutkan tentang disyariatkannya bersedekat ketika salat. Memang ada sebagian pendapat, dan itu dinukilkan dari sebagian para ulama ussalaf, di antaranya Abdullah bin Zubair dan juga salah satu riwayat dari Al-Imam Malik rahimahullah, bahwa mereka ketika sholat mereka tidak bersedekap, jadi tangannya lepas turun ke bawah, namanya irsal, melepaskan, yakni tidak bersedekap. Ini dinukilkan dari sebagian para ulama ussalaf. Namun tentunya yang rajih alladzi ma'ad dalil, yang berjalan bersama dengan dalil dan telah sahih dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang masalah bersedekap ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ada juga yang memberikan udzur kepada Al-Imam Malik rahimahullah. Ada yang memberikan udzur kepada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala bahwa Al-Imam Malik pada waktu itu beliau tidak bersedekap, bukan karena beliau mengatakan disyaratkannya tidak bersedekap. Sebab ada tiga riwayat memang yang diriwayatkan oleh murid-murid Al-Imam Malik ketika mereka meriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Ada yang mengatakan bahwa Imam Malik bersedekap, dan nanti akan kita sebutkan tata cara bersedekapnya yang dinukilkan dari Imam Malik. Ada pula yang meriwayatkan bahwa Imam Malik tidak bersedekap, melepaskan tangannya. Nah, namun sebagian mereka membantah bahwa Imam Malik tidak bersedekap pada waktu itu karena beliau dalam keadaan sakit. Beliau tidak mampu menjadikan kedua tangannya bersedekap, sehingga beliau melepaskan. Dan itu sempat dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala beberapa saat, sehingga dari Al-Imam Malik rahimahullah asalnya bahwa beliau tidak mengatakan disyariatkannya tidak bersedekap, namun beliau melakukan itu hanya karena ada illah, ada penyakit yang menyebabkan beliau tidak bersedekap. Yang rajih sebagaimana yang kita sebutkan adalah yang berjalan bersama dalil, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam as-salah. Kemudian masalah yang berikutnya, ketika kita bersedekap, kita letakkan di mana? Bagaimana tata cara bersedekap yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Di sini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bersedekap itu di bawah pusar, ya, al-kaffu ma'al-kaff. Jadi, nah, taruh di bawah. Mungkin anda pernah lihat ada orang sholat seperti ini, ya kan? Khususnya mereka yang bermazhab al-Hanafiyah, al-Ahnaf itu banyak sekali sholatnya demikian. Telapak tangan kanan di atas tangan kirinya, telapak tangan kirinya, punggung tangan kirinya, lalu kemudian di bawah pusar, ya, seperti orang yang malas ketika mengerjakan sholat. Nah, ada lagi sebagian pendapat yang mengatakan tidak dilepas, tidak sedekap sama sekali. Kita telah sebutkan tadi bahwa itu diriwayatkan dari Imam Malik dan beberapa asar dari para ulama ussalaf. Ada yang mengatakan bahwa bersedekap itu di atas pusar, di bawah dada. Di atas pusar, di bawah dada. Dan ada juga yang berpendapat di dada, ya. Ya, ini di tepat mengenai dada. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, khilaf yang terjadi kalangan para ulama. Dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, mereka meriwayatkan ada tiga pendapat dari Imam Malik. Ada yang mengatakan bahwa beliau melepas. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa Imam Malik meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, di bawah dada dan di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Nah, dan pendapat yang ketiga, mereka meriwayatkan riwayat yang ketiga dari Imam Malik bahwa Imam Malik mengatakan boleh, terserah, mau dilepas boleh, mau bersedekah juga dibolehkan. Dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga ada 3 riwayat. Ada riwayat yang mengatakan di bawah pusar, ada yang tepat mengenai pusar, ada yang apa di atas pusar, di bawah dada, ada yang di atas dada. Dari Al-Imam Ahmad juga ada 3 riwayat. Di bawah pusar, di atas pusar, yang kedua di atas pusar, di bawah dada, dan yang ketiga dua-duanya boleh. Nah, dan ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Namun ini kesimpulan dari apa yang telah kita sebutkan, masalah khilaf tentang peletakan tangan kanan di atas tangan kiri itu. Tentunya dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk mengetahui mana pendapat-pendapat di antara mereka yang rajih, harus kembali kepada dalil. Harus kembali kepada dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis ini yang telah kita sebutkan tadi bahwa Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya, dan telah kita sebutkan pula bahwa tambahan ala sadrihi, tambahan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, ini tambahan yang munkar, khususnya dalam riwayat Wa'il bin Hujr ini. Nah, karena dalam sanadnya ada perawi yang namanya siapa tadi? Mu'ammal bin Ismail. Nah, bukan Mu'ammar, Mu'ammal pakai hamzah terakhirnya lam, Mu'ammal bin Ismail. Dhaif, sayyi'ul hafz. Namun ada riwayat yang lain. Nah, ini ada 3 riwayat yang masyhur yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan tentang bersedekap diletakkan di atas dada. Ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama telah saya sebutkan tadi, hadis Wa'il bin Hujr ini. Riwayat yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Halab At-Ta'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari jalan Yahya bin Sa'id, dari Sufyan, dari Simak, dari Qabisah bin Halab At-Ta'i dari ayahnya. Bahwa Halab At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi, beliau berbalik dari sebelah kanannya dan sebelah kirinya, yakni ketika beliau selesai salat. Lalu beliau mengatakan, wa ra'aituhu yadha'u hadhihi ala sadri, dan aku melihat, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ini, ya, meletakkan tangannya ini ala sadri, di atas dadanya. Nah, ini juga merupakan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas dada. Namun lagi-lagi riwayat ini adalah hadis yang dhaif, karena di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Qabisah. Qabisah bin Halab ini seorang perawi yang tidak dikenal, majhul, keadaannya tidak diketahui. Syarat diterimanya riwayat seorang perawi kalau keadaannya diketahui bahwa dia adalah seorang perawi yang thiqah, yang terpercaya. Tapi kalau majhul, tidak diketahui, tidak diterima riwayatnya. Nah, makanya riwayat seperti misalnya orang yang mengatakan telah memberitakan kepadaku si fulan, menurut saya dia thiqah. Siapa fulan itu? Anda enggak perlu beritahu siapa. Nah, bagi kita riwayat itu tidak sahih karena kita tidak mengetahui siapa yang meriwayatkan yang dikatakan siqah itu siapa? Nah, walhasil hadis ini pun terdapat kelemahan padanya. Ya. Di sana ada sebab kelemahan yang lain, bahwa tambahan yang disebutkan dalam hadis Halab ini, ketika dia mengatakan dan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya, tambahan ini pun masih diperbincangkan oleh para ulama. Apakah ini ucapannya Halab al-Tha'i ataukah mubrajah atau perkataan seorang perawi yang meriwayatkan perbuatan syekhnya, bukan meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga terjadi khilaf dalam masalah ini. Namun saya tidak ingin menyulitkan antum sekalian tentang pembahasan hadis ini. Namun yang ingin saya jelaskan di sini bahwa hadis ini pun terjadi pembicaraan. Adapun riwayat yang ketiga, yaitu riwayatnya Tawus. Ya. Tawus bin Kaisan yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullahu taala dalam sunannya. Tawus rahimahullahu taala beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhu yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, summa yashudduhuma ala sadrih. Kemudian beliau menguatkan, ya, menguatkan keduanya di atas dadanya. Di atas dadanya. Dan riwayat ini sanadnya sahih, bagus, cuman ada satu penyebab kelemahannya. Tawus meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita mengetahui bahwa Tawus ini bukan sahabat. Tawus ini seorang tabi'i. Kalau tabi'i meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis apa namanya? Hah? Hadis apa itu namanya? Tabi'i meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i kan tidak pernah bertemu dengan sahabat. Yang bertemu dengan apa? Yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya sahabat. Nah, tabi'i tidak pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kalau seorang tabi'i dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam begini dan begitu. Ini namanya apa? Hadis mursal. Ya. Terputus sanadnya. Dan ini yang menyebabkan kelemahan riwayat ini. Bahwa Tawus meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan siapa di atasnya Tawus. Siapa di atasnya Tawus? Mungkin dia meriwayatkan dari orang lain yang itu bukan sahabat. Sehingga ini menyebabkan lemahnya riwayat ini. Walhasil dari riwayat-riwayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat masing-masing dari riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekah di atas dada, seluruh riwayatnya lemah. Cuman yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah apakah seluruh riwayat-riwayat ini bisa dikuatkan menjadi hadis hasan? Ya. Apakah saling menguatkan? Yang kedudukannya seperti lidi misalnya, kalau satu-satu lemah, tapi begitu ditambah menjadi kuat. Nah, sehingga menjadi hadis hasan li ghairihi, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini pendapat sebagian ulama dan inilah yang dipilih oleh Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Namun sebagian para ulama melihat bahwa riwayat-riwayat ini tidak saling menguatkan. Ya. Kenapa? Hadisnya Wa'il bin Hujr, tambahan di atas dada itu tambahan mungkar. Yang bisa dikuatkan itu kalau riwayatnya, kelemahannya itu ringan. Ya. Tidak sangat lemah. Kalau sangat lemah tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Ya. Nah, sementara riwayat Wa'il bin Hujr yang menyebutkan di atas dada, riwayatnya lemah. Dan sangat lemah sekali. Dan mereka juga mengatakan bahwa riwayatnya Halab Al-Fa'i juga tidak bisa dijadikan sebagai hujah, disebabkan karena ucapan tersebut bukan dari ucapan Halab Al-Fa'i tapi mudraj, artinya merupakan perkataan salah seorang perawi yang menukilkan dari gurunya, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada yang tinggal kecuali riwayatnya Tawus, sementara riwayatnya Tawus pun mursal, terputus sanadnya, sehingga kesimpulannya bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah dhaif. Nah, ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, bahwa riwayat-riwayat ini lemah. Nah, disinilah letak perselisihannya, perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga mereka mengatakan disyariatkannya meletakkan di atas dada. Mereka berpendapat bahwa hadis-hadis ini bisa saling menguatkan, ya, dan banyak memang dari kalangan para ulama yang menguatkan hadis ini, ya, diantaranya yang membahas secara panjang lebar dan pendapatnya sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwari, membahas secara panjang lebar dan membantah mereka yang melemahkan riwayatnya hadis Khabisah bin Halab ini, ya, yang melemahkan hadisnya Mu'ammal bin Ismail. Walhasil terjadi khilaf dalam masalah ini. Nah, namun ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, juga hadis Wa'il bin Hujar. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ketika Wa'il bin Hujar menjelaskan tentang tata cara solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan thumma wada'a yadahu al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'id, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, beliau meletakkan tangan kanannya di atas, ya, tangan kirinya, zahri kaffihi al-yusra, punggung, telapak tangan, war-rusuk, ar-rusuk itu ini, apa ini, pergelangan tangan, wa as-sa'id, lengan. Jadi seperti ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, maka beliau meletakkan di atas punggung telapak tangannya, di atas pergelangannya, dan di atas lengannya. Nah, tambah lagi dalam hadis yang kita sebutkan tadi, hadisnya Sa'id bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sahih, kata beliau, adalah kaum muslimin mereka diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya ala dhira'ihi al-yusra, di atas lengannya yang kiri, di atas lengannya yang kiri. Maka ini menunjukkan bahwa cara kita dalam bersedekah seperti yang disebutkan oleh Wa'il bin Hujar dan seperti yang disebutkan oleh Sa'd bin Sa'ad As-Sa'idi, yaitu seperti yang telah disebutkan dalam hadis. Nah, kalau kita seperti ini, kira-kira diletakkan di mana ini? Mungkin tidak di bawah pusar. Wah, semakin repot masa, nah, kita sholat peletakan sedekahnya seperti yang disebutkan di atas lengan lalu kemudian di bawah pusar, itu tidak mungkin. Tepat mengenai pusar juga tidak, ya. Paling kalau dalam batas normal seorang yang demikian di atas pusar, iya kan? Di atasnya pusar, di atas dada atau mendekati dada, di atas dada atau mendekati dada. Ada dua cara, boleh dengan meletakkan wawa'a, ini salah satu riwayat, juga boleh dengan menggenggam sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ad-Darqutni dan An-Nasa'i, juga dari hadis Wa'il bin Hujr, bahwa kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam qabada bi yaminihi ala shimalihi, beliau menggenggam tangan kanannya, menggenggam ke tangan kirinya, maka ada lafaz yang meletakkan, ada pula lafaz yang menggenggam. Dua-duanya diperbolehkan. Nah, kalau seperti itu keadaannya, kira-kira diletakkan di mana? Di atas dada atau mendekati dada? Nah, maka anggaplah bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hadis di atas dada itu dhaif, bukan berarti ya kita boleh meletakkan di mana saja, seperti yang dianggap oleh sebagian mereka, bahkan boleh di bawah pusar. Nah, akan tapi kita meletakkan seperti yang disebutkan di dalam hadisnya Wa'il, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ya, di atas tangan kirinya, ini di atas lengan tangan kirinya, di atas lengan tangan kirinya. Maka ini yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian ada satu masalah lagi yang insyaallah mungkin akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya, tentang masalah bersedekah setelah rukuk. Apakah yang demikian ini tabi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Akan kita bahas insyaallah ta'ala di pertemuan yang berikutnya. Saya kira untuk pertemuan kita di malam hari ini sampai di sini insyaallah. Ini ada yang bertanya, ketika saya baca Al-Fatihah dalam sholat karena tidak konsentrasi saya lupa sampai ayat berapa, kemudian saya baca Al-Fatihah dari awal lagi, maka boleh apa tidak? Boleh insyaallah. Bolehkah azan dijadikan nada dering untuk HP? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-adhan itu termasuk di antara syiar agama ini. Ya, dan al-adhan itu adalah zikir. Maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai bahan mainan. Ya. Seakan-akan hanya sekedar dijadikan sebagai ringtone saja. Nah, bunyi, ya, entah sampai lafaz yang mana itu, mungkin Allahu baru sampai Allahu terus dipencet. Nah, ya, atau mungkin sampai Allahu ak terus dipencet. Ya, karena memang tujuannya dijadikan sebagai ringtone saja. Nah, dan ini ya, dapat menjurus pada sikap merendahkan syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar agama ini. Demikian pula termasuk di dalamnya adalah bacaan ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Nah, bacaan Al-Qur'an Karim murattal tidak boleh dijadikan sebagai lantun. Nah, ini peringatan bagi kaum muslimin. Ya. Jadi hindari dalam ringtone itu musik. Karena itu diharamkan. Segala sesuatu yang berbentuk musik dihindari. Hindari dalam ringtone itu ya, zikrullah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, lalu gimana? Ya banyak yang lain. Nah, apakah yang pembicaraan kalam atau ya, atau bel ya, seperti bel telepon biasa. Nah, yang mungkin tidak mengapa. Nah, lalu gimana kalau azan itu dijadikan sebagai alarm? Ya, supaya bangun subuh misalnya, atau bangun di waktu-waktu tertentu yang keluar adalah bunyi azan. Nah, saya pernah bertanya kepada Syekh Abdullah Hafizullah Ta'ala dalam masalah ini, dan beliau mengatakan diperbolehkan apabila bertepatan dengan waktu azan. Ya, diperbolehkan apabila bertepatan dengan waktu al-azan. Adapun misalnya tidak ada waktu untuk adzan, maka tidak dianjurkan. Nah, karena al-adzan itu adalah ibadah, zikrullah. Jadi kalau waktu subuh misalnya, kan ada dua azan waktu subuh. Ada azan pertama, ada azan kedua. Lalu kemudian dibunyikan ya bertepatan dengan waktu azan yang pertama. Ya dalam rangka untuk membangunkan, maka diperbolehkan. Nah, tapi kalau misalnya jam 10 pagi dibunyikan, ya, maka itu bukan merupakan waktu untuk azan, maka sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala. Apabila kita sholat berjamaah, imam membaca Al-Fatihah, apakah dianjurkan mengikuti imam ataukah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah? Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, ya, intinya bahwa seorang makmum tidak diperbolehkan mendahului imam, ya, tidak diperbolehkan mendahului al-imam. Nah, sehingga dibiarkan imam membaca Al-Fatihah terlebih dahulu, lalu kemudian setelah itu kita membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang tidak dilambatkan untuk mengikuti ayat yang berikutnya yang dibaca oleh imam. Bagaimana kalau kita bermakmum sama imam yang membaca doa kunut pada sholat subuh? Apakah kita ikut mengangkat tangan atau diam saja? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Nah, ada sebagian pendapat mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, termasuk dalam kunutnya. Ya. Ada pendapat yang lain juga mengatakan bahwa dibedakan. Kalau imamnya itu mujtahid, bukan muqallid, maka diikuti ijtihadnya. Namun kalau dia muqallid, maka tidak. Tapi ini juga repot ini. Ya, kadang-kadang kita masuk masjid ini, gimana ini imamnya? Mujtahid apa muqallid? Nah, enggak bisa melihat hanya karena sorbannya panjang misalnya kemudian dihukumi dia mujtahid, belum tentu. Ya, wallahu ta'ala. Dan pendapat yang terima mengatakan tidak. Ya. Diikuti dalam perkara yang syar'i. Nah, diikuti dalam perkara yang menurut kita adalah perkara yang syar'i. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma ju'ila al-imam liyutamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti, yakni dalam hal ya, ruku, bangkit dari ruku, gerakan, ya. Gerakan sujud, ruku, bangkit dari sujud dan seterusnya. Adapun perbuatan-perbuatan dilakukan di antaranya, maka kita mengamalkan sesuai dengan apa yang kita ketahui dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila imam menggerak-gerakkan jari, kita berpendapat tidak menggerakkan jari, maka kita mengikuti apa yang menurut kita sunnah. Maka demikian pula dalam hal kunut. Nah, dan ini wallahu ta'ala alam yang ana amalkan, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Apa hukumnya sujud sahwi, wajib ataukah sunnah? Kalau wajib, apa dalilnya? Perintah-perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasjud sajdatay as-sahwi. Hendaklah dia sujud, ya. Dua kali sujud sahwi. Maka perintah yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam asal hukumnya wajib. Apabila seorang itu meninggalkan suatu hal yang wajib, maka diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Namun hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di kulli sahwin sajdatan, bagi setiap sahu kelalaian itu ada dua sujud, yaitu sujud sahwi. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan bahwa ini mencakup yang sunnah dan yang wajib. Jadi kalau seorang misalnya biasanya dia melakukan sesuatu yang sunnah, lalu dia meninggalkannya karena lalai, ya, karena lupa, maka disunnahkan pula bagi dia untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia meninggalkan yang wajib, maka wajib pula bagi dia untuk sujud sahwi. Wallahu ta'ala. apakah termasuk menyamakan sifat Allah Ta'ala kepada makhluknya bila ada ungkapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja maha pemaaf, masa engkau tidak mau memaafkan saya? Pemaafan tidak termasuk yang demikian, tidak termasuk. Nah, irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama, rahmatilah, sayangilah orang-orang yang di muka bumi, Allah akan menyayangi, ya, akan menyayangi engkau yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak menunjukkan tasybih, menyerupakan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluknya masing-masing sesuai dengan keadaannya. Dinisbahkan sifat itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Dan apabila dinisbahkan kepada makhluk, maka sesuai dengan kekurangan dan aib yang dimiliki oleh makhluk tersebut. Apakah sholat jenazah dan sholat id mengangkat tangan pada setiap kali takbir? Ini telah kita bahas dahulu jika kita bahas tentang masalah mengangkat tangan dan yang sahih disyariatkan. Mengangkat tangan baik pada takbir Idul Fitr, Idul Adha, demikian pula pada sholat jenazah. Apa hukum orang tua mengusir anaknya karena durhaka dan selalu menyusahkan orang tuanya? Naam. Ya, sepantasnya bagi orang tua jangan terlalu cepat mendoakan kejelekan pada anaknya, namun hendaklah mereka bersabar dan mendoakan anaknya tersebut semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepadanya hidayah. Wallahu a'lam. Ketika kita terlambat sholat, imam sudah sujud, apakah setelah takbiratul ihram kita bersedekat tangan ataukah langsung sujud? Nah, apakah ada dalilnya? Langsung, tidak perlu bersedekat. Jadi kalau misalnya kita mendapati imam dalam keadaan sujud, maka kita takbir yang pertama takbiratul ihram, kemudian takbir yang kedua takbir al-intiqal, pindah dari satu gerakan menuju ke gerakan yang lain. Jadi takbiratul ihram yang pertama, kemudian takbir untuk sujud, tidak perlu bersedekat. Tidak perlu bersedekat karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama adraktum fa'timu. Wa ma fatakum fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu." Nah, apa yang kalian dapati bersama imam, salat bersama imam. Dan apa yang kalian tertinggal darinya, maka sempurnakanlah. Maka kita begitu mendatangi masjid dalam keadaan masbuk, kita mengikuti seperti gerakan imam. Setelah takbiratul ihram, kita langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nah, adapun bersedekat terlebih dahulu sebelum mengikuti gerakan imam, ya Allah Ta'ala alam, tidak dibangun di atas dalil. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.